إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim. Kita masuk kepada bab 28. Babu an-nahyi 'anil bauli fil ma'ir rakid. Bab ke-28, bab larangan buang air kecil di air yang tergenang. Di sini ada 3 hadis yang dicantumkan. Hadis nomor 653, wahdathana Yahya ibn Yahya wa Muhammad ibn Rumhi qala akhbarana Layth ha wa hadathana Qutaybah qala hadathana Layth an Abi Zubair an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir rakid. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya beliau melarang an yubala fil ma'id rakid, kencing di air yang tergenang, rakid. Hadis 654, wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Hisham عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. Dari Nabi صلى الله عليه وسلم dengan sanadnya kepada Abu Hurairah dari Nabi صلى الله عليه وسلم dia bersabda, janganlah sekali-kali janganlah salah seorang di antaramu kencing di air yang tergenang. Summa yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi dari air itu. Kalau yaghtasilu minhu berarti dia mandi dengan menciduk. Mungkin tidak mencemplung ke dalam tapi menciduknya. Hadis ke-655, wa haddatsana Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa dhakara hadith minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. Dengan sanadnya kepada Hammam bin Munabbih, maksudnya Hammam bin Munabbih dia mengatakan, ini apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sebutkan hadis-hadis yang banyak, di antaranya qal Hammam bin Nabi dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Hurairah radhiyallahu taala an mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabul, janganlah engkau kencing fil ma'i fi ma'id da'im alladhi la yajri, di air yang tergenang yang tidak mengalir. Thumma taghtasilu minhu, kemudian mandi dengan air itu. Dalam hadis yang mulia ini, 3 hadis yang bisa kita baca dari bab ini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu kencing di air yang tergenang, kemudian mandi setelah terkencing di dalamnya, kemudian dia mandi dengan memakai air itu. Baik. Air yang tergenang, ad-daim yang tetap, dan riwayat yang lain rakide, ya. Kemudian ad-daim ditafsirkan la yajri, yang tidak mengalir. Maka kita lihat alladhi la yajri, mana air yang tidak mengalir, ini tafsiran terhadap ad-daim yang tetap. واحتمل انه احترز به عن راكد لا يجري بعضها. Di dalam memberikan penjelasan alladhi la yajri, yang tidak mengalir, dengan memakai kata-kata daim, kemungkinan dia menghindari dari kata-kata rakid, yang tergenang, karena sebagiannya ada yang tidak mengalir, sebagiannya mengalir, ya, seperti al-barak dan yang lainnya, seperti kolam, ya. وهذا النهي عن في بعض المياه للتحريم وفي بعض للكراهه. Larangan ini pada sebagian kondisi air dia bisa menjadi larangan unsur pengharaman, haram untuk kencing di situ. Dan pada sebagian yang lain unsurnya adalah unsur makruh, lebih baik tidak kencing di sana. Maka dari hal ini dia ambil hukum-hukum masalah. وَيَخَذُ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَاءَ كَثِيرًا جَارِيًا لَمْ يَحْرُمُ الْبَوْلُ فِيهِ. Kalau seandainya airnya banyak dan air itu mengalir, maka tidaklah haram kencing di tempat itu. Karena mafhumnya, pemahaman dari hadis itu, janganlah kamu, Nabi melarang untuk kencing di air yang tergenang. Nabi juga mengatakan janganlah kamu kencing, ya, di air yang tetap, ya, dan yang lain yang tidak mengalir. Maka kalau mengalir berarti boleh. Nah, kalau mengalir dan airnya banyak, sungai besar, maka tidak haram. Karena pemanfaatan airnya masih bisa. Walakin awla ijtinabuhu. Akan tetapi yang lebih utama adalah menjauhkannya, menghindari untuk kencing di air tersebut, yakni air walaupun mengalir. Wa in kana qalilan jariyan, apabila airnya sedikit tapi dia mengalir. Contoh misalkan saluran air yang kecil, bukan sungai yang besar, kecil, tetap mengalir. Faqala jama'atu min ashabina, sebagian dari sekelompok dari pengikut mazhab Syafi'i, dia mengatakan yukrah, dibenci, yakni lebih baik tidak. Wal mukhtar annahu yuhram, pendapat yang menjadi pendapat pilihan dari mazhab, haram. Karena dia sedikit walaupun mengalir. Walainnahu alasannya walainnahu yaqdaruhu wa yanjusu 'ala al-mashhur min madzhab asy-Syafi'i wa ghairi. Karena dengan kondisi yang itu airnya sedikit walaupun mengalir bisa menjadikan air itu kotor, terkontaminasi. Dan air itu menjadi najis menurut yang tersohor dalam mazhab Syafi'i. Sebelumnya kita telah membahas tentang mencuci tangan, ya, airnya bisa terkena najis karena boleh jadi tangannya ada najis. Wa yaghurru ghayrahu fa yasta'miluhu ma'a annahu najis. Dan boleh jadi menipu orang lain. Ya, karena sepertinya ngalir, sepertinya baik, bagus, tapi dia najis. Lalu orang itu memakai air tersebut sementara dia adalah air najis. Wa in kana al-ma'u katsiran rakida. Kalau seandainya airnya banyak tapi tergenang, tidak mengalir. Ya, seperti kolam. Ya, tabek. Faqala ashabuna, sebagian atau berkata apa namanya mazhab Syafi'i, yukrahu wa la yuhram, dibenci tapi tidak sampai haram. Ya, yang berarti Syafi'i atau Syafi'iyah memandang buang air kecil di kolam-kolam yang dibuat kurungan, ya, maka itu makruh hukumnya. Walau qila yuhram lam yakun ba'idan. Kalau seandainya ada yang mengatakan diharamkan, ya tidak mustahil kalau diharamkan. Tidaklah jauh pendapat dari itu. فَإِنَّ النَّهْيَ يَقْتَدِ التَّحْرِيمُ عَلَى الْمُخْتَارِ عِنَّ الْمُحَقِّقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْأُسُولِ. Karena hukum asal dalam larangan itu menuntut pengharaman. Hukum asal larangan mengakibatkan haram yang dilarang itu. Ini menurut pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama muhaqqiqin, ulama-ulama yang selektif. Wal aktsarina min ahli al-usul, dan kebanyakan dari ulama usul memandang larangan itu mengakibatkan pengharaman terhadap yang dilarang. Wa fihi min al-ma'na annahu yaqdhur, annahu yaqdhur. Di dalamnya terdapat makna bahwasanya airnya itu menjadi kotor. Wa rubbama adda ila tanjisihi bil ijma'i li taghayyurihi. Boleh jadi akibat dari najis yang masuk tadi menjadikan air itu menjadi najis secara ijma' disebabkan berubah. Dalam hadis yang dikeluarkan dari Ashab Sunan, dikeluarkan oleh Baihaqi, innal ma'a la yanjus illa ma taghayya launuhu wa ta'amuhu wa rihuhu li najasatin waqa'at fihi. Air itu tidak menjadi najis kecuali disebabkan oleh Kecuali kalau seandainya berubah warnanya, rasanya, baunya, disebabkan oleh najis yang masuk, lalu berubah salah satu sifatnya, maka secara ijma ulama mengatakan itu adalah najis. Aw ila tanjis 'inda Abi Hanifah wa man wafaqahu, atau menyebabkan air itu menjadi najis. Pokoknya air yang dimasuki oleh najis menjadi najis. Ini menurut Ahnaf dan orang-orang yang mengikutinya. Ya, di mana dia mengatakan fi anna al-ghadir alladhi yataharraku bi taharruki taraf al-akhar yanjus bi wuqu'i najis fi. Bahwasanya air yang banyak apabila tepi yang lain bergerak, ketika digerakkan tepi satu pojok digerakkan, airnya misalnya mengakibatkan sampai ke sana gerakannya, gelombangnya. Nah itu menurut Ahnaf kalau masuk najis ke situ, ya, maka menjadikan najis. Jadi ukuran berapa banyaknya yang anu, apabila salah satu dari sisinya digerakkan airnya ke sana tidak berpengaruh. Nah, itu baru dikatakan air yang banyak. Tapi kalau misalkan digoyang air sini bergelombang dia sampai ke ujung yang lain, maka ini menurut Ahnaf adalah najis. Hal yang seperti ini terjadi perbedaan pandang ulama dalam permasalahan, apalagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya, bahwasanya Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi, "Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Apabila air dua kulah, maka dia tidak membawa kotoran dan tidak bawa najis. Artinya dia tidak berpengaruh. Selama salah satu dari sifatnya tidak berubah. Terjadi perbedaan pandang ulama bagaimana kalau seandainya di bawah dari dua kulah. Apakah airnya bisa menjadi najis atau tidak? Ya, itu terjadi perbedaan pandang ulama. Wa amr rakid al-qalil, adapun air yang tergenang yang sedikit, faqad atlaqa jama'atun min ashabina annahu makruh. Sebagian dari mazhab kami menyebutnya bahwasanya air itu adalah air yang makruh. Ya. Wa sawabul mukhtar, sawab yang maksud yang benar yang dipilih, annahu yahramul baul fihi, diharamkan kencing di situ. Ini misalkan kalau kita kemana misalnya, taruhlah di padang pasir, setelah hujan ada air tergenang, maka jangan kita kencing di air tergenang tersebut. Li'annahu yanjisuh. Li'annahu yanjisuh. Wa yutlifu maliyatuh. Ya. Wa yutlifu maliyatuh. Karena itu bisa menjadikan dia najis dan menghilangkan nilainya. Nilai sebagai harta. Air itu kan sebagai harta. Ketika dia pakai najis, ada najis tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Wa yaghurru ghayruhu bi isti'malihi, wallahu a'lam, yang orang lain tertipu dalam memakainya. Maka oleh karena itu harus kita jauhi. Ya, atau kita pergi ke sawah. ya ada di ini ya, tergenang kencing gitu di tempat air tergenang itu nggak boleh. Boleh jadi ada orang yang memanfaatkan air tersebut. Sementara dengan kencing kita sudah menjadikan air itu menjadi najis. Tapi itu kencing. Bagaimana kalau seandainya BAB, mau air besar? Qala ashabuna wa ghairu minal ulama. Ya, ini pembahasan fikih memang kayak gini. Ya. Sebagian dari apa mazhab Syafi'i dan yang lainnya dari ulama mengatakan at-taghawutu fil ma'i kal bauri fihi wa aqbah. Buang air besar pada air sama dengan kencing di situ, malahan aqbah, lebih jelek lagi. Kadzalika idza bala fi ina'in tsumma sabbahu fil ma'. Begitu juga kalau seandainya dia kencing di botol misalkan. Lalu setelah itu dia buang ke air. Dia tidak kencing langsung. Nah, ini lihat pembuangan WC ini. Ya, kemana diarahkan? Wakadha idza bala biqurbin nahri. Begitu juga kalau seandainya kencing di samping sungai. Bihaits yajri ilaihi al-baul. Dia tidak ke air, tapi sampingnya terus ngalir dia. Ya, menyebabkan air itu juga terkontaminasi. Faqulu madhmumun qabihun manhiyun anhu 'ala at-tafsil al-madhkur. Semua itu tercela, perbuatan yang jelek yang dilarang sesuai dengan perincian yang telah disebutkan. Walam yukhalif hadha ahadul ulama. Tidak ada seorang pun dari ulama yang menyelisihinya. Illa ma hukiya an Dawud bin Ali al-Zahiri. Kecuali apa yang dikisahkan dari atau diceritakan dari Dawud bin Ali al-Zahiri. Yakni pencetus mazhab Zahiriyah. Kemudian setelah itu disokong atau dihidupkan kembali oleh Ibnu Hazm. Bahwasanya an-nahya mukhtassun bi baulil insani bi nafsihi. Dia katakan bahwa larangan itu khusus dengan kencing seorang, kencingnya sendiri. Dia kencing lalu dia mandi di situ. Kalau seandainya kencing orang lain tidak. Wa annal ghaita laisa kal baul. Bahwa BAB tidak sama dengan BAK. Ya. Wa kadza idza bala fi ina'in thumma sabba fil ma' aw ba'q aw bala qarib al ma'. Begitu juga kalau seandainya dia kencing di dalam bejana lalu dia tuangkan air itu, atau kencing di samping sungai atau air. Menurut mereka, yakni menurut Zahiri, tidak tidak apa namanya, tidak dilarang. Wahada alladhi dhahaba ilaihi khilafu ijma'in ulama. Pendapat Zahiri ini menyelisihi ijma' ulama, kata Imam Nawawi. Wa huwa aqbah ma nuqila anhu fil jumud 'ala adh-dhahir. Pendapat ini adalah pendapat yang paling terjelek dinukilkan darinya di dalam kekakuannya atas pemahaman zahiri tekstualnya. Kalau kita lihat Al-Zahiri atau Zahiriyah, mereka berpegang teguh dengan sunnah itu sangat kuat sekali. Tapi terkadang pemahamannya sangat kaku. Ya, seperti tadi. Sudah kita kan bisa melihat maqasid syariahnya bagaimana. Ya, tapi dia katakan karena tidak sesuai dengan teksnya, tidak. Nah, ini adalah zahiri. Adapun metode yang kita lakukan di dalam memahami nas-nas syariah, nas-nas syara, Al-Quran dan Sunnah, ya, kita tidak sekaku zahiri. Ya, tentu pendapat-pendapat ulama lain, ilmu-ilmu yang lain menjadi acuan di dalam memahami. Kita ikut dengan nas-nas hadis dan tidak keluar darinya jika seandainya memang pemahaman yang dituntut itu ada pemahaman tekstualnya di situ. Nah, beda lagi dengan orang yang terlalu kontekstual, kekinian. Semuanya diarahkan kekinian sehingga ya mantuknya, pemahaman letterleg-nya secara nas dia buang. Kalau ada orang yang pakai baju koko, peci, kemudian pakai sarung, bawa sajadah, lalu ditanya, Pak mau kemana? Dijawabnya, mau ke masjid. Lalu orang ini kata, wah enggak, mungkin pergi ke pesta dia. Karena saya tahu di sana ada orang pesta, mungkin dia pergi ke sana. Subhanallah, sudah ada karinah pada dirinya, dia bawa sajadah, baju yang dipakainya bukan baju untuk pesta. Ya. Tapi karena ada orang pesta di sana, kita pahamkan bahwasanya dia ini perkataan dia mengatakan ke masjid, kita kata oh bukan, itu adalah anaknya ke pesta. Kadang-kadang seperti itu pemahaman orang kontekstual. Sudah jelas ini. Ya, apa maknanya? Kemudian ditakwil entah kemana-mana. Ya. Baik. Amal ighmas man lam yastanji fil ma'i yastanji fihi fa in kana qalilan bihaythu yanjuz wuqu' najas fihi fa huwa haram lima fihi min talakhutihi bil najasa wa tanjis al ma'. Adapun orang yang masuk ke dalam air yang belum beristinja dengan air, lalu dia beristinja, ya, kayak orang BAB, BAB dengan ngantung air sulit keluarnya, ya, seperti orang yang tidak biasa di sungai. Pas setelah itu untuk cebonya masuk dia ke dalam air, ya, pantatnya dimasukkan, kemudian dia cebok di dalam air, ya. Fa'inkana qalilan, apabila airnya sedikit, bihaith yanjus biwuku'il najasati fihi, di mana air itu terkontaminasi dengan najis, disebabkan oleh najis yang masuk dalamnya, fahuwa haramun, maka itu adalah haram. Lima fi min takhallutihi bin najasati wa tanjizil ma'. Karena hal itu akan menjadikan terkontaminasi dan air itu menjadi najis. Tayyib. Wa in kana katsiran la yanjus bi khu'in najas fihi fa in kana jaran fala ba'sa bihi wa in kana raqiban falaysa biharamin wa la tadhhar karahatuhu li'annahu laysa fil maghna al-bawl fil ma'na al-bawl wa la yuqaribuhu. Adapun kalau seandainya airnya banyak, yang mana tidak bisa menjadi najis disebabkan oleh najis yang masuk ke dalamnya, Kalau seandainya mengalir, tidak apa-apa. Kalau seandainya dia tenang, tergenang, maka tidak haram dan tidak juga makruh. Karena beristinja tidak makna kencing. Ya. Lau yajtanibal insan hadza kana ahsan. Kalau seandainya seorang menjauhkan dirinya dari cebok masuk ke dalam air, ya, maka itu lebih baik. Dia hindari, jauh, ya, dia jauhi. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana bagi orang yang berenang kencing di dalam kolam renang? Ya Pak. Itu menurut mazhab Syafi'i kena. Menurut mazhab Ahnaf kena. Karena air kolam renang itu ditepuk di pojok ini bisa gelombangnya sampai ke sana. Maka oleh karena itu jauhi. Jauhi. Seperti kita di hutan misalkan kan ada mengalir sedikit, apa boleh suci. Air itu suci, tapi enggak boleh kencing di situ. Airnya suci. Makanya kalau kita berwudu boleh. Kencingnya lari ke bawah. Iya, itu yang tadi kita bahas. Kalau seandainya airnya sedikit, dia oke lah mengalir dia dari atas, di atas sih kan tidak. Tapi orang di bawah kan kena. Ya, air itu mengalir ke bawah dia. Orang di bawah mungkin ada yang memakai. Di bawah kan tiap besar lagi banyak anak apa ya, anak sungai. Kalau seandainya tadi, kalau seandainya airnya banyak, ya, banyak dengan itu memang sungai. Kalau anak sungai kecil gitu ya. Ya sebelum dia sampai ada orang yang memakai. Kan kita tidak tahu di bawah. Ya. Maka lah karena itu terhindari. Kencing kita di darat. Di daratan. Ya. Kita ambil air untuk istinjaknya. Itu lebih selamat. Ya. Daripada kita kencing di atau BAB malah. Ya, ada sungai 1 meter lah waktu kita dulu pramuka. Ya. Lalu pas kita mandi di bawah, orang di depan ada juga, awas kuning katanya kan. Lalu nyelam naik dia lewat dia datang. Kan terkontaminasi. Ya. Wallahu a'lam. Maka kalau begitu ya berarti syariat kita atau pendapat-pendapat ulama tidak menyarankan ya buang air besar, buang air kecil di sungai. Tapi hendaklah setiap rumah itu memiliki ya WC. Ini yang sesuai dengan syariat. Juga kalau kita lihat juga mandinya di sungai ya tidak sesuai dengan syariat, ya, apalagi di sebagian masyarakat, ya, perempuan pun mandi di sana. Ya, itu menyebabkan auratnya kelihatan dan ya, banyak kemungkaran-kemungkaran. Wallahu a'lam. Mata air kecil. Mungkin mata air juga kena. Dia mengambil dari aliran air kecil. Kalau dari mata air ya sudah, berarti dari tanah. Boleh. Dia untuk pakai wudu boleh. Yang tidak boleh itu adalah kencing di depan. Makanya diantaranya adalah dilarang kencing atau buang air besar di mawaridil ma. Tempat-tempat mengambil air, sumber air. Maka sumber air, ulu air itu enggak boleh dikotori. Nah, makanya tadi kalau seandainya dia kencing, oh ya, tahu-taunya dialirkan untuk tempat orang berwudu, gimana? Makanya kita kan tidak tahu di hilirnya apa, di ulunya, makanya dilarang. Ini tadi. Ya, tadi disebutkan dia kencing di samping sungai, tapi kencingnya ngalir, gitu. Dia tidak kencing di airnya sungai, ya, tapi dialirkan. Maka subhanallah, kalau gitu betul-betul Islam ini menjaga lingkungan, kesehatan, ya, kebersihan. Ya, tidak ada kuning-kuning itu ngapung-ngapung dia dulu di sungai. Dia harus pakai safety tank, WC-nya tersimpan. Hah? Oh iya. BAK, BAB. Enggak, makanya aliran air, misalkan pembuangan air secara umum, mungkin. Tetapi kalau misalkan WC-nya, harus dengan safety tank, jangan dialirkan ke sungai. Ya, ini harus ada. Coba orang-orang Barat, subhanallah, mereka menjaga itu. Tapi Islam seharusnya orang kaum Muslimin sudah harus menerapkan. Karena kan kadang-kadang biarlah air kan ngalir. Nah, kalau dijaga, sungai itu akan bersih. Nah, ini dari kalau dilihat kepada perhatian Islam melalui syariatnya terhadap kesehatan lingkungan dan kebersihan lingkungan. Jadi WC-WC itu nggak boleh di mumpung kita rumah lagi tapi sungai lah dialir langsung ke situ, enggak. Ya, bikin mau tak mau dia katakan buat safety tank berapa pula biayanya, sudah pipa aja dialir ke sini. Air mandi tidak ada masalah, ya. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ujung-ujungnya sungai juga.